Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali amal baik ini dengan ucapan syukur pada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini banyak yang datang dari jauh, ada yang dari Kerinci perjalanan 4 jam. Datang dari berbagai tempat, mudah-mudahan diberikan Allah balasan yang baik insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Muara Bungo, Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur, Bapak-bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak anggota DPRD, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apakah suara saya jelas? Apakah bentuk saya jelas? Ini perlu dijelaskan. Sampai tak jelas. Masya Allah. Oh, banyak di belakang. Paksa saya. Selama ini berputar-putar. Insya Allah semuanya datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salla alaiya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa ashra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu ashra sayyiat, Allah tutupi 10 silap salah dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu ashra darajat, Allah naikkan 10 tingkatan darajat. Maka banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau dalam bentuk lain, salatullah salamullah ala ta'a rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Inilah yang menerangi kita di saat gelap gulita. Ini pula yang menenangkan hati kita di saat panas membara. Walaupun panas kena matahari, tapi hati kita tetap sejuk. Betul? Yalah Ustaz, sejuk di bawah tenda, kata jemaah. Kami ini tidak. InsyaAllah yang tidak dapat tenda, di akhirat nanti tepat dapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di luar tenda, yang tegak berdiri, pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang mau 2 kali lipat, tegak berdiri dah. Kulumrin, semua orang akan mendapatkan naungan. Karena di akhirat nanti semua tidak ada lagi naungan. Rumah-rumah pokok kayu tumbang, sedangkan bukit-bukit tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil manfush, bukit Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi tercabut macam bulu kambing yang dihembus angin. Tapi saat itu ada yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. Tahabba, berkasih sayang. Ijtama alaih, bergumpa karena Allah. Waftaraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita siang ini datang berkumpul bersama, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena kekuasaan, bukan karena harta, tapi kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin. Siapa yang ingin dapat naungan, dicari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Azillukum tahta zilli, aku akan naungi mereka. Pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Di antara 7 yang mendapatkan naungan itu adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah, berkasih sayang karena harta sirna, berkasih sayang karena kuasa berakhir, berkasih sayang karena materi akan habis, berkasih sayang karena tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. La ilaha illallah. wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah berkasih sayang, maka jangan lupa saling mendoakan. Jimmy Yosef sudah menjadi saudara saya, maka saya memanggil dia Muhammad Yusuf. Begitu juga dengan Abdul Somad, sudah menjadi saudara bapak ibu, yang sebelumnya di internet namanya Somaj, tapi sekarang sudah menjadi Abdul Somad, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berjumpa didoakan tiga. Doa yang pertama, Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat kekuasaanmu, selamat hartamu, selamat rumahmu, selamat dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah, engkau mendapatkan rahmat. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Kita masuk surga bukan karena solat duha, kita masuk surga bukan karena solat tahajud, kita sudah masuk surga bukan karena baca Quran. Lalu kenapa kita solat tahajud, mengapa kita solat duha, mengapa kita baca Quran? Agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang mati, kita doakan dapat rahmat. Allahumma ufir lahu warhamhu. Kita pun minta rahmat Allah. Rabbi ufirli warhamni. Orang yang sudah mati, kita doakan dapat rahmat Allah. Maka disebutlah dia almarhum. Almarhum artinya orang yang dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan mendapat rahmat. Alhamdulillah, qori kita membaca Quran, kita dengar baik-baik, diam tenang, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya di mana-mana lalat membawa musibah, lalat membawa kuman, lalat membawa penyakit. Tapi di Muara Bungo lalat memantau berita kita. Ini akan direkam, rekamannya akan diupload ke internet. Tunjukkan semua, wahai lalat yang perkasa, tunjukkan, ambil masuk ke dalam. Tapi dia tak bisa, takut tersangkut di tiang-tiang. Tunjukkan dari bawah, tampakkan dari kanan, tunjukkan dari kiri. Inilah rupanya orang Muara Bungo kalau mengaji. Andai tidak dinampakkan ustaz di atas pentas, tunjukkan yang mendengar. Coba buat tebak-tebakan, acara apakah ini? Ada yang mengatakan acara keong racun. Acara apakah ini? Acara ngebor. Mereka tak tahu orang Muara Bungo sedang mengaji, mengundang Ustaz Abdul Somad. Tapi banyak yang tak percaya. Mereka lihat dari jauh, itu bukan Ustaz Somad. Ustaz Somad kan biasa bajunya putih. Dia tak tahu sedang pakai batik Bungo. Nampaknya tergeser batik Tanjung Jabung Timur. Tidak, dua-duanya tetap dipakai insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, kenapa baju Ustaz berbunga-bunga? Itu sesungguhnya adalah hati yang sedang berbunga-bunga. Maka hati yang sedang berbunga, melompat bunganya keluar. Itulah dia. Maka bapak ibu jangan heran. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, hari ini saya ceramah sampai santai. Hari ini saya ceramah seperti balik ke kampung halaman saya sendiri. Memanglah Riau dengan Muara Bungo tak terlampau jauh, masih serumpun Melayu lagi insyaAllah. Kalau kami datang dari bumi lancang kuning Riau, sedangkan sekarang adalah bumi langkah serentak Limbai Seayun. Kalau sudah langkah serentak, jangan lagi ada menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, mengguntim dalam lipatan. Musuh dalam selimut, siapa dia? Kepinding. Maka kita mesti jujur, jangan ada dusta di antara kita. Saling mendoakan. Assalamualaikum, bukan hanya untuk orang hidup, tapi juga assalamualaikum untuk orang mati. Makanya kalau kita lewat di makam, mulut jangan diam saja, tetap membaca doa untuk orang mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur, selamat kalian wahai penghuni kubur. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur. Itu sebetulnya doa yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur, doa pendek. Kalau mau doa yang panjang, tarik nafas. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, wa inna insyaAllah bikum lahikun, yarhamullah al-mustaqdimin wal-mustakhirin, nas'alullah lana walakumul afiyah. Kalau belum hafal, cari doanya di internet www.google.com, doa ziarah kubur, enter. Setelah dapat, dicetak sebesar baleho. Buat, jangan gambar kami, jangan gambar Pak Upati, jangan gambar Pak Wabub, jangan gambar Ustaz Ican, jangan gambar Tuan Guru Bajang, gambar apa? Gambar jenazah. Ditempel di makam. Ini sudah bulan Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan. Ramadan orang akan ziarah kubur. Banyak yang tak tahu apa doa ziarah kubur. Ah, siapa yang mau mencetak dapat pahala, tempelkan di makam, buat besar-besar. Doa ziarah kubur, inilah pakaian nanti mau ke kubur. Jangan sampai pergi ke kubur pakai celana sempit. Pergi ke kubur pakai celana sempit, anak-anak gadis pakai celana jin. Banyak atuk-atuk yang mau ziarah tak ingat mati tapi ingat berbini sekali lagi. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Buat gambar mayat sedang terbujur, tulisan di depan, di atas, buat besar-besar. Solatlah, nanti kau akan mati. Diajak dia, ayo solat berjamaah, tak peduli. Mari solat berjamaah, tak peduli. Sekarang tidak lagi musimnya menghimbau-menghimbau. Yang dihimbau tak ramai. Dihimbau solat tak ramai. Dihimbau puasa tak ramai. Dihimbau zikir tak ramai. Yang namanya himbau mengimbau itu yang ramai cuma satu, Minang Maimbau, rumah makan. Tapi ternyata di Muara Bungo pengajian ramai melimpah ruah. Tadi saya heran, motor parkir banyak, kenapa orangnya tak ada? Rupanya motor tempatnya jauh, orangnya kemari. Dan di sini aman, adem, ayam, tentram. Saya tadi begitu keluar langsung dikawal PM. Saya banyak kawan saya PM, tapi bukan yang ngucem tegap tadi, pedagang molen. Kalau ini memang polisi militer, bangga kita. Polisi militer ada, polwan ada, tentara ada, polisi banyak, bangga kita. Ini menunjukkan negeri ini akan turun rahmat baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ustaz Haji Abdul Somad melalui Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad, mari kita wujudkan Bungo Maju Sejahtera 2021. Allahu Akbar. Syaratnya harus apa? Yang harus salam, jangan ada benci, jangan ada marah, jangan ada sumpah serapah, jangan ada caci maki. Tapi marah juga ada pada tempatnya. Jangan sampai tidak marah sama sekali. Saya tidak ingin habis ceramah ini bapak ibu tak ada marah. Pak, pak, pak, pak, bini bapak dilarikan orang. Tak apa-apa. Pak, pak, pak, pak, bini bapak dia bawa si Anu tadi. Tak apa-apa, sudah saya siapkan stok satu lagi. Oh jangan. Ini kehormatan kita. Pak, anak bapak dibawa sianu pakai motor, pakai Honda, pakai sepeda motor. Jangan. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu wahai Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ini sudah masuk waktu asar. Nanti ada orang, apa itu Ustaz Somad ceramah kok sampai asar dilewatkannya? Ada satu hadis menyebut, kalau panas matahari, fa'abridu, tunggu sampai teduh. Mazhab Hanafi memakai, solat tidak tepat pada waktu, tapi tunggu sampai teduh. Makanya masjid India di Kuala Lumpur, setelah azan tidak langsung solat, tapi tunggu sampai teduh. Itu dalilnya menunggu solat sampai teduh. Itu hadis itu kita amalkan petang ini, tapi jangan dipakai tiap hari. Ini karena kebetulan sedang pengajian. Jangan besok ayya ala salah, Pak Imam datang ke masjid, tak ada makmum. Kemana semua? Nunggu teduh Pak Imam. Kebetulan sekarang sedang pengajian, sedang ramai. Tapi nanti selesai ini tetap sholat berjamaah. Masing-masing cari masjid, jangan sampai tak sholat berjamaah. Nanti saya masuk neraka jahanam. Habis ceramah bukan yang mengajarkan yang baik, tetap sholat berjamaah. Ustaz kenapa tak sholat berjamaah? Saya sudah sholat jamak takdim. Sholatnya diskon. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, ditarik asar ke zuhur, alhamdulillah. Padahal perjalanannya sebentar, cuma 30 menit. Naik pesawat, penumpangnya cuma 6 orang. Pramugari tak ada. 6 orang. Pak Nasir, Ustaz, Ustaz Ican, Ustaz Somad. Di belakang sahabat saya, Ustaz Nawir dengan Ustaz Dayat. Barulah terasa naik pesawat, kecil rupanya. Masya Allah, tapi akhirnya saya tertidur juga. Kenapa? Rasa naik ayunan aja. Ayunan tak betali. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin dan percaya, Ustaz tak takut naik pesawat kecil tadi. Tidak. Kenapa? Saya yakin saya akan sampai di Muara Bungo karena doa semua jamaah. Semua jamaah ini pasti mendoakan saya. Yang paling kuat doanya adalah ketua panitia. Ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad ke Muara Bungo, ya Allah. Sampailah acara ini, ya Allah. Adapun sesudah itu, terserahlah, ya Allah. Itu maka umur Ustaz Somad itu panjang. Banyak orang kalau jumpa saya, dia tengok, ini Ustaz ini macam mau mati. Ini nampaknya dua Jumat gol nih Ustaz ini. Tapi kenapa dia tak mati-mati? Diusir bolak-balik, tak juga mati. Kenapa? Karena ada doa jamaah yang luar biasa. Saya yakin dan percaya di sana ada ibu-ibu yang bersih dari dosa karena membesarkan anaknya dengan tulus ikhlas, dan dia selalu mendoakan, ya Allah, sampaikan Ustaz Abdul Somad ke Muara Bungo. Mereka tidak pernah tampil ke depan, mereka tidak pernah naik ke atas, tapi peran mereka luar biasa. Yang tampil ke atas cuma empat. Yang pertama protokol, yang kedua qori baca Quran, yang ketiga Pak Bupati, itu pun cuma 3 menit. Yang keempat Ustaz Somad pidato ceramah tausiah di atas. Tidak pernah dipanggil dia, tapi perannya luar biasa. Tak pernah protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang umbul-umbul. Tak pernah. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pengatur mikrofon. Padahal dialah yang paling besar perannya siang ini. Andai dia tak, andai nakal dia, andai jahat dia, andai dengki dia, andai hasad dia, andai busuk hati dia, dimainkannya, tiba-tiba pasnya, Assalamualaikum. Tiba-tiba pas saya mau salam tak berbunyi. Tapi semuanya berniat baik. Kenapa? Hati orang Muara Bungo baik insyaAllah. Hati yang baik, yang bersih inilah yang akan dibawa mati menghadap Allah. Betul? Mulut mengucapkan salam, tapi hati tak baik. Apa namanya? Munafik. Lain di mulut, lain di hati. Orang yang lain mulut, lain di hati. Munafik namanya. Makanya kalau benci, katakan benci. Kalau rindu, katakan sayang. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Betul. Inilah dia. Ustaz, kenapa dari tadi ke depan saja, pandanglah ke belakang. Kenapa Ustaz tahu? Hati kami kontak connect dari tadi. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi kita dengan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, anak. Yang akan dibawa menghadap Allah, illa man atallaha biqalbin salim, membawa hati yang bersih. Apa yang mengotori hati sehingga ucapan salam tak lagi betul? Yang pertama nama penyakitnya hasad. Ayatnya Bapak Ibu semua hafal, wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang kena penyakit hasad itu hasidin. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada. Mohon maaf, saya tak tahu. Mana tahu kebetulan. Ah, itu makanya kalau mau mengasih nama anak memang betul dari Quran, tapi paham bahasa Arab. Buka Quran tengok, jangan mana nama yang nanti ku tengok itu ku kasih nama anak. Pas buka hasidin. Nama kau siapa? Kiau. Mana ada? Ada dalam Quran, Pak Ustaz. Mana dia? Maliki yaumiddin. Belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, di sini banyak ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, kiai, buya, alim ulama. Insyaallah negeri ini didatangkan rahmat turun hujan dari atas dan turun tanam-tanaman, maka akan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya rabbal alamin. Maka mulut mesti salam, hati juga damai, maka tidak ada munafik di antara kita. Orang yang lain di mulut, lain di hati. Innal munafiqin, orang munafik, fid darkil asfal, keraknya neraka, tempat yang paling panas, neraka level 1, neraka level 2, neraka level 3, neraka level 4, neraka level 5, neraka level 6, neraka level 7. Api menggerjolak dari bawah, diletakkan batu kerikilnya di bawah tapak kaki. Yagli dimaruhu, mendidih otak di kepala. Makanya selalu kita minta, jangan sampai kami transit ya Allah, jangan sampai kami masuk neraka ya Allah. 7 kali kita katakan Allahumma ajirna minan nar, amin. Allahumma ajirna minan nar, amin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tapi jangan sampai perbuatan kita mengundang masuk dalam neraka jahannam. Ada orang yang tidak berzina, ada orang yang tidak berjudi, ada orang yang tidak minum khamar, ada orang yang tidak pakai sabu-sabu, tapi tetap juga masuk neraka. Kenapa? Karena hatinya kotor. Maka dihilangkan hasad. Apa itu hasad? Karahatun nikmah alal mun'ami alai. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Tetangga beli rumah baru, kumat darah tinggi. Tetangga beli mobil baru, naik jantung koroner. Tetangga berbini baru, mati dia kontak. Ibu jangan marah, bini pertama meninggal. Mau marah aja. Tengoklah ibu-ibu yang di atas, mereka tak marah. Nah, itu tanda setuju tuh. Bercanda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka bersihkan hati. Ada ustaz khusus cerita, kalau ustaz ini sedang ceramah, maka konsentrasinya tentang sedekah aja. Ustaz apa namanya? Ustaz Yusuf Mansur. Sudah berpindah ke lain hati. Kemana dia pindah? Paitren. Ada ustaz cerita masalah hati. Ustaz apa namanya? Ustaz Hakim. Jagalah hati, jangan kau. Ustaz Somad masalah apa? Macam-macam masalah. Dari mana kita tahu bahwa kita ini hasad, Pak Ustaz? Mudah cara mendeteksinya. Bagaimana caranya? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Kalau ada rasa itu di dalam, ketahuilah bahwa kita sudah hasad. Kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat, begitu melihat video Ustaz Somad di Muara Bungo, langsung datang. Aku tak senang nengok ceramah Ustaz di Muara Bungo ini. Kenapa? Bajunya cantik betul. Sudah ada hasad di dalam. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkan hasad, didoakan kawan itu tiap malam. Nanti malam kita sholat tahajud, usolli sunnatat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Selesai tahajud, doakan kawan. Siapa yang kita hasad itu? Dia. Ya Allah, kawanku ini aku sakit hati betul menengok dia. Ya Allah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bukan main sakit hatiku menengok dia. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan dia, murahkan rezekinya, jadikan anak-anaknya yang soleh dan solehah. Insya Allah itu menghilangkan penyakit hasad. Kalau bapak ibu tak percaya, langsung praktekkan nanti malam. Janji. Bayangkan wajahnya. Oh, tak bisa saya doakan dia Pak Ustaz, hati saya sakit. Sejak dia beli mobil baru, tak pernah kaca dibukanya. Dan kalau jumpa tak lagi pakai salam. Kalau jumpa, tayang-tayang. Mau nengok klaksonnya sakit hati saya Pak Ustaz. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Doakan dia. Makanya kalau ada orang punya anak, kita doakan. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib. Semoga kau menjadi orang yang bersyukur atas nikmat sudah diberikan anak. Wa ruzikta birrahu. Semoga kau dapat bakti anakmu. Wa balagha asyuddahu. Semoga anakmu sampai usia dewasa. Itu doa kalau kawan dapat anak. Maka kita doakan dia. Bagi yang hafal, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Apa kau baca tadi? Mau tahu aja, adalah. Nah, sekarang anaknya pula menikah. Anak kita sama anak dia sebaya, sepermainan, satu sekolah, bahkan satu kota. Dulu duit sama-sama ngirim. Sekarang tiba-tiba anak dia duluan PNS, tiba-tiba anak dia duluan dapat kerja, tiba-tiba anak dia duluan dapat nikmat. Kita marah, kita dendam. Maka datang ke pesta pernikahan anaknya, doakan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau hati bersih, kalau hati tak bersih, doanya sama tapi bunyinya lain. Barakallahu lakuma. wa barakallahu wa jama'a bainakum. Gigi rapat. Maka kalau tulus, maka plong kita. Bahkan pakai irama lagu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Jangan lama-lama karena orang ngantri panjang. Apa kata kau? Cepatlah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara pertama, kenali bahwa diri kita sakit. Darah tinggi bahaya, jantung koroner bahaya, tapi ada yang lebih bahaya. Apa dia? Orang yang tak sadar bahwa dia kena darah tinggi. Makan kambing, makan daging, minum susu, naik kolesterol, naik, dia tak tahu dia sakit. Maka kenali bahwa diri kita sakit. Yang kedua, kita mesti hormati orang, doakan orang mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, doakan dia. Kalau tadi doanya langsung di depan orangnya, sekarang doakan dia ketika orangnya tidak nampak di depan mata. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta request doa kepada Bapak Ibu satu saja. Tak usah doa banyak-banyak. Apa doa untuk Ustaz Somad? Satu. Janji nanti malam doakan. Yang bangun tahajud doakan. Yang tak bangun tahajud doakan solat isya. Yang tak bangun solat isya doakan solat subuh. Yang tak bangun solat subuh neraka jahanam tempatnya. Doa Ustaz Somad apa? Satu saja. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Nanti malam masih ceramah lagi di Sarolangun. Besok subuh balik lagi ke Muara Bungo. Besok siang balik kami ke Jambi. Habis dari Jambi kami akan ke Jakarta. Hari Ahad siaran langsung TV One bersama Ustaz Arifin Ilham. Nah, jangan doakan. Tapi kalau ajal sudah sampai, apa boleh buat? Mati tak bisa ditunda, betul? Mana bisa ditunda mati? Makan bisa, nikah bisa, mati tak bisa. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Saya mulai ceramah tadi jam 3.30, sekarang pas jam 4. Di mana-mana saya ceramah selalu melihat minuman. Ini botolnya kecil, setengah jam cukup. Tapi dikasihnya 4 botol. Wah, tapi yang lebih parah, ada saya ceramah di satu tempat, diletakkan di atas meja 20 botol. Hampir saya mati. Di mana itu? Tanjung Jabung Timur. Untung orangnya tak ada di sini. Oh, ada satu bapak. Itu karena sayangnya kepada ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak pernah membuat kita putus hubungan adalah doa. Betul? Kalau dikasih duit, habis. Dikasih kebun, habis. Tapi doa tak pernah putus. Makanya kalau saya pulang besok pagi, putuskah hubungan saya dengan masyarakat saudara saya yang ada di Muara Bungo? Tak pernah putus. Kita akan tetap. Andai mati saya, mati Ustaz Abdul Somad, tiba-tiba dapat SMS ke Pak Bupati. Pak Bupati mengumumkan, wahai masyarakat Muara Bungo, Ustaz Somad yang kemarin kita undang ceramah sudah mati meninggalkan kita. Tetap tidak putus. Apa kata jamaah? Memang sudah nampak ku tanda-tandanya kemarin. Tapi hubungan tak putus. Apa kata masyarakat Muara Bungo? Mereka bacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Mengalir Al-Fatihah dari Muara Bungo terbang menuju Riau dan tidak salah alamat. Tak perlu. Jangan bayangkan Fatihah itu mengawang-awang di atas, mana lah rumah Abdul Somad. Tidak. Sampai dia. Kenapa? Karena malaikat tahu, Allah Maha tahu, dikirimkannya untuk para ulama kita, untuk orang-orang tua kita, untuk ayah datuk nenek moyang kita, untuk sesepuh masyarakat Muara Bungo yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum, ampunkan mereka ya Allah. Warhamhum, curahkan rahmat untuk mereka ya Allah. Wa'afihim, berikan mereka kebaikan ya Allah. Wa'fu anhum, maafkan segala silap salah mereka ya Allah. Allahumma ja'alil jannata maswahum, tempatkan surga sebagai tempat tinggal mereka ya Allah. La taj'al quburahum radatan, Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum ufratan min ufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. sampai doa itu, walaupun saya tak kenal dengan mereka. Mana dalilnya? Yang sampaikan doa anak soleh. Ustaz kan bukan anak mereka. Ustaz tak ada hubungan nasab dengan mereka. Dari mana Ustaz tahu doa itu sampai? Nabi berpesan, wahai Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, jangan lupa kau ucapkan doa. Ini rumah Nabi, ini kamar Nabi, ini makam Baqi. Tiap hari Aisyah lewat, lewat di pemakaman Baqi, jangan diam saja, ucapkanlah salam. Itu menunjukkan doa sampai, walaupun bukan anak kandung. Itu menunjukkan doa sampai, walaupun tak ada hubungan nasab. Maka doa bapak ibu, doa anak-anakku sekalian, sampai kepada Abdul Somad. Itulah kebahagiaan seorang ustaz, itulah kebahagiaan seorang ulama, itulah kebahagiaan seorang guru. Mungkin hubungan kita putus di dunia, tapi hubungan doa tak pernah putus. Ustaz Somad, saya tak pandai doa bahasa Arab, Pak Ustaz. Doa itu yang penting bahasa Arab empat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya terserah pakai bahasa apa saja. Ya Allah, Ustaz Abdul Somad itu sehatkan badannya, panjangkan umurnya, gemukkan dia sikit ya Allah. Boleh, terserah. Saya Pak Ustaz enggak bisa pakai bahasa Indonesia, terserahlah mau pakai bahasa apa, bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minangkabau. Iko banyak mana nak dimintakan anak patamu alum balaki nang kadu alum babi nang kaampe bacara itu. Apa saja bisa, Allah Maha tahu. Tapi sebutkan, ini saya tengok ada sekarang orang berdoa mulutnya diam. Apa ini mintanya? Kau kenapa tak berdoa? Allah Maha tahu, bro. Allah memang mana tahu. Tapi doa kita itu untuk menguatkan hati kita. Hati yang sudah bersih tadi diisi dengan doa. Kuatkan hati dengan apa? Dengan mengucapkan di mulut. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanyalah sahabat Nabi namanya Khabbab Ibn Al-Arf. Ya Khabbab. Ya, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabih lihayati, aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini ada orang sholat mulutnya diam. Allahu Akbar. Udahlah diam, nengok-nengok langit pula. Nengok kaligrafi, siapa yang nulis? Nengok ke atap, ada cicak kawin. Mulut bercakap, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Begitu juga dengan doa, mintakan. Doa jangan terlalu detail, tapi jangan pula terlalu umum. Ini ada yang doa terlalu detail. Ya Allah, aku ingin menjual tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanan bersempadan dengan Pak Anggota DPRD, sebelah kiri dengan Pak Bupati. Bagian depan tu jalan raya. Harga 25 juta per meter, masih nego lagi. Tak perlu lah. Tapi jangan pula terlalu umum. Ini ada yang berdoa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepada engkau, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Tak bisa begitu, harus sebutkan. Tapi kalau doa ini sifatnya pribadi, kalau doa ini sifatnya khusus, kalau doa ini sifatnya diri kita, itu tak perlu diucapkan kuat, cukup mulut aja bergerak. Jangan disebutkan, ya Allah, aku khawatir suamiku menikah lagi, sering betul keluar kota. Nanti didengar kawan sebelah tanya, sama siapa kan? Ya Allah, anakku ini sudah pakai narkoba, ya Allah. Oh jangan. Pas disebut, ya Allah, anakku pakai narkoba. Pas polisi sebelah, mana alamatnya? Tangkap. Kalau kita sayang sama anak kita, doakan, betul? Didoakan dia supaya berhenti, didoakan dia supaya taubat, didoakan dia. Usalli sunnatat tahajjud rakaataini untuk anakku pecandu narkoba lillahi ta'ala. Dalam hati yang kuat-kuat. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah kecanduan narkoba, tak peduli dia. Tak peduli, tabung gas emaknya pun dijualnya. Kompor pun dijualnya. Lama-lama kita pun dijualnya. Maka tidak ada obat lain daripada BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustaz Somad, tolong tuliskan doa untuk candu narkoba. Ya sebentar, mana kertas sama pena? Saya tulis. Nah, baca 081365. Ini doa salah Ustaz Somad nih. Doa apa nih Pak Ustaz? Itu nomor BNN. Maksudnya apa Ustaz? Telponlah dia biar ditangkap anakmu. Ustaz ini bercanda. Tidak ada obat lain kecuali ditangkap. Tapi bukan dihukum. Dia apa? Rehabilitasi. Di mana diantar? Ke Bandung. Jangan malu. Malu dirahasiakan, disimpan. Akhirnya dia mati di kamar. Kenapa? Sakau. Na'udzubillah. Tidak ada cara lain. Oleh sebab itu hati sudah bersih, saling mendoakan, pekat penyakit-penyakit masyarakat harus diobati. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz, siapa nama ustaz itu tadi? Mudah mengingat nama saya. Ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa yang dipesankannya tadi? Pertama, jaga hati. Kedua, tetap jaga keselamatan. Selamat mulut, selamat di hati. Yang ketiga, selamat perbuatan. Selamat mulut, jangan sumpah serapah caci maki. Selamat hati, hindari dari penyakit hasad. Selamat perbuatan, selamat daripada narkoba. Ini puncak-puncaknya, inti-intinya. Adapun yang lain mudah, tinggal dengar saja, cari. Mau mencari ceramah saya di YouTube mudah saja. Buka YouTube www.youtube.com. Kalau bahasa kampungnya www.youtube.com. Setelah terbuka kan ada tulisan search. Mau cari tentang apa? Tentang zakat, somat zakat, enter, dapat. Tentang sholat, somat sholat, dapat. Tentang bencong, somat LGBT, dapat. Tentang narkoba, somat narkoba, dapat. Mudah. Maka kalau ada jamaah nanya, Ustaz, kenapa WA saya enggak dibalas-balas? Pertanyaanmu tentang apa? Tentang narkoba, somat narkoba. Maksudnya Ustaz? Tahuan tak punya paket. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga keselamatan ini kita jaga insyaAllah. Assalamualaikum, selamat. Selamat mulut dari sumpah serapah fitnah caci maki. Selamat hati daripada penyakit hasad yang menghilangkan amal. Selamat perbuatan daripada narkoba. InsyaAllah bapaknya sudah selamat, istrinya sudah selamat. Tapi anak cucu kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nanti kita di akhir majlis sama-sama berdoa, mudah-mudahan diselamatkan semua dari hasad, diselamatkan dari fitnah, diselamatkan dari narkoba insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.